Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimina wal muslimat ikhwati fid din a'azani Allah wa iyyakum alhamdulillah puji dan syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita selalu dalam keadaan Islam dan iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dengan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sehat walafiat. Dan kita bersyukur pagi ini di akhir bulan Desember, di awal Rabiul Tsani, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk mendulang ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, berbahagialah orang-orang yang Allah mudahkan dan Allah beri kesempatan duduk dalam majlis ilmu. Sungguh betapa banyak orang yang dilalaikan, luput, tidak bisa mendapatkan majlis ilmu. Padahal sungguh kedudukan majlis ilmu dan kedudukan ilmu jauh lebih besar nilainya dibandingkan dunia. Orang semangat pagi untuk mengais dunia, mencari rizki. Walaupun dia kadang tidak dapat, namun ketika ditawarkan yang pasti didapatkan kebaikannya dan lebih besar nilainya, terkadang manusia itu malas. Yaitu ketika disampaikan adanya majlis ilmu yang di situ kita akan mendapatkan ilmu. Terkadang jiwa ini berat untuk menghadirinya, tidak semangat untuk mendatanginya. Padahal sudah jelas yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang ingin barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia faham terhadap agama ini. Lihatlah hadirin, kita tentu menginginkan kebaikan, menginginkan Allah berikan kebaikan pada diri kita dan keluarga kita. Dan itu hanya ada dalam majlis-majlis ilmu, dengan kita mengkaji dan memahami ilmu. Untuk itulah mestinya kita pun mengajak keluarga kita dalam rangka membentengi dari siksa api neraka, untuk duduk dan bermajlis dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Taibun fil barakallahu fikum. Untuk pembahasan kita dalam pagi ini, yang insyaallah mungkin juga akan berlanjut besok sore di tempat yang sama, ingin kami bacakan sebuah kitab yang kecil, Mada Ta'rifu Anil Akhirah, atau yang kita bahasakan dalam bahasa tema kita, Saudaraku, Bersiaplah Engkau Menuju Akhirat. Kita diajak untuk mengenal, mengetahui seperti apa perjalanan menuju akhirat. Kalau antum pernah duduk di majlis atau di dalam bangku kuliah, atau mungkin pernah ikut dalam grup pecinta pendaki gunung, maka antum sudah bisa tahu bagaimana seorang ketika dia tahu akan mendaki gunung, yang dibawa apa kira-kira? Sama enggak dengan yang dibawa nelayan ke laut? Sama enggak? Hah? Beda. Sama enggak dengan bapak tani yang ke sawah? Kalau antum pergi mendaki gunung, yang dibawa jaring, pancing, tali, kira-kira dia enggak tepat. Seperti itu ikhwah barakallahu fikum. Tentunya sebelum seorang menempuh perjalanan, dia akan mengetahui perjalanan ini seperti apa yang akan dilaluinya, sehingga dia antisipasi persiapkan segalanya. Sama dengan seorang yang mendaki gunung, dia akan persiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilalui dengan pendakian yang tajam, terjal, tinggi, curam. Hadirin, begitu seorang mukmin, dia akan melalui perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju akhirat, apa yang dipersiapkan oleh kita? Coba renungkan. Kalau kita ini dibimbing oleh Nabi menjadi orang yang cerdas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Saddad Ibni Aus, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila saliha wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas, dia akan senantiasa mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan soleh untuk bekal sesudah matinya. Sedangkan orang-orang yang bodoh, dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kesenangannya di dunia dan berangan-angan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga diriwayatkan yang sedemikian ini dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menimpali atau mengatakan, maksud dari hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar wa innama yakhiful hisab yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalian hisab, koreksi, introspeksi diri-diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan bersiap-siaplah kalian untuk hari di mana akan diperlihatkan kepada kalian semua amal kalian di hadapan Allah taala. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah, sungguh hanyalah orang-orang yang ringan hisabnya nanti di hari kiamat adalah mereka man hasaba nafsahu fid dunya, orang yang memang sudah introspeksi dirinya di dunia. Ini yang disampaikan beliau menjadi ringan hisab seseorang nanti di hari kiamat, kalau dia di dunia sudah biasa memang introspeksi diri. Tapi orang-orang yang lalai, dia nanti tentunya akan kebingungan. Sama hadirin, kalau orang pigi mendaki istilahnya, dia sudah tahu persiapannya, enak dia berjalan, semuanya sudah bisa diantisipasi. Tapi yang tidak tahu apa-apa, berjalan kosong-kosong, ketika terjadi sesuatu, bingung dia. Ini hanya di dunia. Kita sudah bisa baca, ya, bisa melihat. Apalagi kalau kita untuk ke akhirat, mestinya seorang mukmin dia cerdas. Persiapkan bekalmu ke akhirat. Karena Allah katakan fatazawwadu inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah taqwa. Perhatikan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah taala mengingatkan kepada segenap mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan mestinya setiap diri ini dia perhatikan dirinya apa yang dipersiapkannya untuk esok setelah meninggal dunia. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Perhatikan wa barakallahu fikum. Kalau kita menyadari Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat, berbuat baiklah supaya ditahu kita ini baik. Jangan berbuat jelek. Sebab sungguh ikhwa barakallahu fikum, seperti disebutkan pula dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya, hendaknya kalian merasa malu kepada Allah dengan benar-benar malu, ya, mestinya kalian merasa malu kepada Allah sebenar-benar malu. Qala kulna ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, kami berkata ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah, sungguh kami juga malu alhamdulillah. Kemudian beliau Rasulullah SAW menimpali, laisa dalika, bukan begitu maksudnya, walakinnal istihya minallahi haqqal haya antahfadar ra'sa wama wa'a wal batana wama hawa walatadhukurul maut wal bala wa man aradal akhirah taraka zinatud dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallah haqqal haya. Kata Rasulullah SAW, bukan begitu maksud malu, malu yang sebenarnya kepada Allah adalah hendaknya engkau menjaga, engkau memelihara kepalamu dan apa yang ada dalam pikiranmu. Ya, jaga kepala ini dan apa yang ada di dalamnya, yaitu pikiran kita, mata kita, telinga kita, jaga semuanya. Demikian pula apa yang ada dalam perut. Jaga hatimu, lambungmu. Ya. Jaga. Jangan ada pikiran-pikiran yang nyeleneh, aneh. Jangan pula engkau bicara jelek. Begitupun pula lambungmu. Jangan ada hal-hal haram masuk ke dalam perutmu. Demikian pula hatimu. Jangan sampai ada kesyirikan menyelinap di balik hatimu. Karena apa? Kalau engkau malu kepada Allah, engkau akan bersihkan hatimu dari noda-noda dosa. Engkau akan jaga lambungmu dari perkara haram. Karena Allah telah mencukupimu dengan rizki yang halal. Tapi kenapa manusia makan yang haram? Karena sifat nafsunya. Ya. Kemudian kata beliau, kalau orang benar-benar malu kepada Allah, mestinya dia akan selalu ingat kematian dan mengingat hancurnya bumi ini. Ingat bahwa dunia ini hancur, sehingga dia tidak mungkin akan mengejar sesuatu yang hancur meninggalkan yang kekal. Maka kata beliau, barang siapa yang inginkan akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Siapa yang melakukan hal itu, dia itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ila barakallahu fikum. Beliau membimbing kita untuk persiapan. Persiapan berjalan menuju perjalanan panjang ke akhirat. Dan ini setiap insan pasti akan melaluinya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah katakan, wahai manusia, sungguh kalian telah bersusah payah berjalan menuju Allah dan pasti kalian akan sampai. Ingat ikhwah barakallahu fikum, perjalanan manusia semua akan kembali kepada Penciptanya. Seperti yang kita ucapkan setiap kali kita mendengar berita kematian, kita bicara apa? Ucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, atau innalillahi? Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan istirja, juga sekaligus kita ini pengakuan innalillah, sungguh kita semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua kepadanya akan kembali. Cuman dia duluan, saya nanti. Kan begitu. Ya, saudara kita duluan, kita nanti. Ya, kita belum datang antriannya. Belum datang saatnya. Tapi pasti, ingat hadirin. Karena Allah katakan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran, ya. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 158, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah katakan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kita manusia semua, demikian binatang, semua akan merasakan kematian. Dan sungguh kami Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan nanti di hari kiamat. Sehingga kata Allah Ta'ala, barang siapa yang diselamatkan dia dari api neraka, Allah masukkan ke dalam jannah, faqad faza, faman zuhziha anin nar, wa udkhila jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam jannah, sungguh itu dia orang yang bahagia. wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan itu adalah kenikmatan yang menipu. Jangan tertipu dengan nikmat dunia, engkau lupa akhirat. Ingat, nikmat dunia itu menipu, sehingga banyak orang tertipu dengannya. Karena memang kata Rasulullah SAW, ad-dunya khulwatun khabiratun. Dunia itu nampak manis, hijau. Yang namanya manis, orang semua suka menikmatinya. Betul tidak? Orang mau minum jamu yang pahit kan terpaksa, karena sakit. Tapi pada dasarnya orang senang kopi manis, teh manis. Semuanya senang dengan buah-buahan manis. Senang itu semua manusia. Ini penggambaran dunia ini semua orang suka. Nampak manis, hijau sehingga indah dipandang. Orang suka memandangnya, suka memilikinya. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Wallah mustakhlifukum fiyah, dan Allah kuasakan kalian di dalamnya. Sehingga ihwa barakallahu fikum, banyak orang tertipu. Lupa. Seperti yang Allah ingatkan dalam surat Al-Insan. Allah katakan, inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Sungguh, kata Allah, mereka manusia, kebanyakan mereka itu ya menginginkan nikmat dunia sesaat, segera. Yang segera maksudnya. Dan mereka lalai akan hari di balik itu yang amat berat. Ingat ikhwah, Allah ingatkan, di balik hari-hari yang kita lalui di dunia dengan nikmat dunia yang Allah siapkan ini, yang Allah berikan ini, ada satu hari yang amat berat. Hari di mana manusia setelah mati akan dibangkitkan, dan hari waktu itu satu hari. Allah katakan dalam Al-Quran, fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfasana. Satu hari 50,000 tahun. Terasa lamanya. Bukan hari yang ringan tentunya. Nanti kita akan lihat. Kenapa berat hari itu samping waktu yang begitu panjang. Lama. Juga keadaan manusia saat itu. Sangat-sangat mengerikan. Ini kebanyakan manusia tidak sadar. Sehingga mereka apa? Tertipu dengan nikmat dunia. Buktinya apa ikhwah? Kalau untuk dunia senang. Tapi kalau untuk akhirat berat. Ya, kalau untuk berangkat kerja enggak mau ketinggalan. Kalau ke majelis ilmu biasa terlambat. Kan begitu. Ya. Ya ini artinya apa? Seperti contoh, kalau mau kerja, absen jam 7. Sebelum jam 7 sudah datang. Kenapa? Jangan sampai tutup absen. Jumat, yang absen bukan manusia, malaikat. Terlambat. Kok malaikat? Kata Rasulullah SAW. Beliau kan mengatakan, siapa yang berangkat Jumat sa'ah ula, saat pertama, dia di depan seperti kurban dengan unta. Yang di saat yang kedua seperti kurban dengan sapi. Yang berikutnya seperti dengan kambing. Ya, sampai pada yang kelima. Kalau sudah khatib datang naik mimbar, malaikat tutup catatan, duduk dengarkan khutbah. Nah, kebanyakan orang Islam, kebanyakan kaum muslimin datang sebelum khatib naik atau khatib lagi khutbah. Lihat, banyak yang datang khatib baru sudah naik. Ya, baru datang khatib sudah naik. Ini rugi sebenarnya. Ini menunjukkan apa ikhwah barakallahu fikum, kadang berat orang untuk mencari akhirat. Ya, berat untuk mencari akhirat, beda dengan para sahabat. Karena mereka memang orientasinya akhirat. Yang memang digembleng mereka untuk itu oleh Nabi SAW, sehingga mereka berlomba dalam mencari akhirat. Taib yafila barakallahu fikum. Jelas pembahasan kita ini adalah kita bersiap untuk menghadapi kematian. Kalau ditanya, sudah siap mati belum? Jawabannya apa kira-kira? Mas, sudah siap mati, Mas? Belum. Kapan siapnya? Belum. Nah itu. Ya ikhwah, sebenarnya manusia sadar bahwa itu urusannya berat. Bayangkan ikhwah, kalau orang mau berangkat ke Jakarta saja, persiapannya kalau nanti zuhur berangkat dari sekarang sudah persiapan. Harus siapkan ini tiketnya, siapkan apa saja disiapkan. Seperti antum lihat, saudara antum mau pergi haji, persiapannya besok berangkat sekarang baru persiapan atau sebelumnya sudah persiapan? Hah? Orang mau pergi haji, baru bulan Zulhijjahnya dia ibadah hajinya, Sawal sudah persiapan, betul? Coba, ini cuma pergi haji. Kalau kita mau pergi mati, menuju akhirat kita ya ikhwan. Kematian hanya sebagai perpindahan. Seperti lahir, perpindahan dari alam kandungan ke alam dunia. Mati, perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, itu tadi surat Ali Imran 158. Allah menyebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, termasuk kita semua. Dan Allah tetapkan dalam surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi pasti fana. Makhluk ini semua pasti fana. Hancur. Naam. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, langit bumi ini pun akan hancur. Allah gulung dalam genggamannya. Langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Bumi gulung dengan tangan kirinya. Sehingga Allah bertanya, Aina jabbarun? Mana itu orang-orang yang sombong di muka bumi? Anal malikum. Saya inilah raja seluruh raja. Tidak ada orang yang mengaku lagi. Ingat ikhwah barakallahu fikum, kematian adalah musibah paling besar. Kalau antum ditimpa bangkrut usahanya, mungkin masih bisa bangkit. Kalau antum ditimpa sakit, mungkin masih bisa berobat. Tapi kalau sudah ditimpa mati, mau bikin apa kira-kira? Hah? Kalau musibah, kematian menimpa kita, apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa apa-apa lagi. Sehingga kata Allah dalam surat Al-Ma'idah 106, Allah mengatakan, fa'asobatkum musibatul maut. Allah timpakan pada kalian musibah kematian. Dan ini dikatakan para ulama, ya, fal mautu huwal musibatul udhma. Kematian adalah musibah yang paling besar dan paling berbahaya. Sebab dengan kematian putus semuanya. Kita tidak lagi bisa bertaubat. Kita tidak lagi bisa beramal soleh. Dan kita tidak lagi bisa berinteraksi dengan siapa-siapa di dunia. Ini adalah musibah paling besar. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kata Nabi SAW tadi, orang yang cerdas, orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setelah kematiannya. Sedangkan orang yang jahil, bodoh, orang yang mengikuti nafsunya di dunia dan mengangan-angan kepada Allah. Maka Allah katakan dalam surat Al-Hasyr tadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mestinya tiap diri ini perhatikan apa yang diperbuat untuk esok setelah kita meninggal dunia. Karena bagi mukmin kematian itu bukan akhir perjalanan hidup, namun perpindahan. Dan bagi orang mukmin, dunia ini adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menganggap dunia ini sudah segalanya. Dan kematian adalah akhir sesudah segalanya. Sehingga mereka di dunia hidup suka-suka. Dan orang mukmin tidak demikian. Baik, wafillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan ini, tema kita ini, yakni yang berkenaan dengan mengenal perjalanan menuju akhirat yang dimulai dengan perpindahan seorang hamba dari dunia dengan kematiannya. Bagi seorang mukmin, kematian adalah awal perjalanan panjang. Kepulangannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak percaya adanya hari bangkit. Maka mereka menghabiskan kenikmatan dunia sebisa mungkin. Mereka hidup dengan segala yang mereka suka di dunia. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum." Orang-orang kafir, mereka makan, minum, bersenang-senang seperti halnya binatang ternak. Tidak menghiraukan ini halal, itukah haram. Ini milik siapa? Ini hak siapa? Dia tidak peduli itu. Yang penting dia dapat, dia senang, dia puas. Itu orang-orang kafir. Ya, sehingga neraka tempat mereka, kata Allah Ta'ala. Maka beliau menggambarkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ad-dunya sijnul mu'min, jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi mu'min. Surga bagi orang-orang kafir. Sehingga kita di dunia ini tetap terkekang dengan syariat. Tidak boleh kita melanggar. Apa yang Allah perintah jalani. Apa yang dilarang, tinggalkan. Apa yang baik, lakukan. Yang buruk, jauhi. Ini adalah ketentuan syariat yang menjadikan mukmin di dunia tetap terikat. Maka ihwa barakallahu fikum, kita bahas ini karena memang pentingnya pembahasan seperti zaman kita, ketika manusia sudah lalai akan akhirat, terbuai dengan dunia, seakan-akan dia hanya sebatas dunia hidupnya, padahal kematian itu perkara yang pasti. Dan sudah ditetapkan Allah menimpa setiap individu. Tidak disangsikan dan kita semua menyaksikan. Bukti yang Allah tunjukkan. Setiap hari silih berganti saudara kita mendahului. Meninggalkan dunia ini. Entah itu keluarga, saudara, tetangga. Ya, kita menyaksikan mereka silih berganti berpulang menuju Allah Ta'ala. Tentunya itu pelajaran buat kita. Sudahkah kita siap seperti dia menghadapi kematiannya? Ingat hadirin, kepastian ini secara syariat Allah sudah habarkan dalam surat Al-A'raf ayat 34. Tidak bisa ditolak, tidak bisa maju, tidak bisa pula mundur waktunya. Allah katakan, fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka bila telah datang ajal mereka manusia, tidak mungkin Allah mengakhirkannya. Tidak pula Allah menundanya walaupun sesaat. Tidak mungkin. Pasti, tepat di hari yang dipastikan Allah Ta'ala. Ini yang kita takut. Kematian tiba-tiba datang mendadak. Dan kata para ulama, kematian ini tiba-tiba datang mendadak ini adalah menjadi rahmat bagi mukmin dan laknat bagi mereka orang-orang fajir, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka. Kenapa demikian? Orang mukmin ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba ajal datang menghampirinya. Maka ia mendapatkan husnul khatimah dengannya. Sedangkan orang-orang yang fajir, durhaka kepada Allah, sedang asyik dalam dosa, ajal datang, maka ia belum sempat taubat dan dia dapatkan laknat su'ul khatimah wal iyadu billah. Kita tidak ingin kematian datang kepada kita dalam keadaan kita maksiat. Maka seorang mukmin yang malu kepada Allah dan takut kalau ajal datang menjemput pasti ketika maksiat, segera ia sadar tinggalkan maksiat. Dia akan kembali taat, khawatir. Sebaliknya seorang mukmin ketika dia sedang ibadah kepada Allah, dia merasa, jangan-jangan sholatku ini sholat terakhir. Nanti tidak lagi sempat sholat. Allah sudah menjemput, memanggilku. Sehingga ia akan berlaku khusyu. Dia akan berusaha tumaknina dalam sholatnya. Dia akan sungguh-sungguh dalam doanya. Karena dia khawatir kalau sampai tidak ada lagi waktu kesempatan taubat dan doa kepada Allah, ajal datang. Itulah ikhwah, bagi mukmin ajal itu adalah rahmat. Sehingga ia akan selalu mengingat seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah serta Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikraha dzimil laddat, kalian banyak-banyaklah mengingat perkara yang memutus kelezatan ini. Ingat hadirin, yang dimaksudkan perkara yang memutus kelezatan itu apa? Beliau mengatakan, yakni al-maut, yaitu kematian. Sadarilah, ingatlah, semua akan putus dengan kematian. Entah itu kesenangan ataupun kesedihan. Orang di dunia senang kayak apa senangnya, begitu mati, tidak bisa lagi bersenang-senang. Betul? Orang sedih kayak apa sedihnya, sakit kayak apa sakitnya, sudah meninggal, putus sakitnya, tidak lagi dia merasakan. Namun tinggal ada dua kemungkinan. Kalau dia ini hamba Allah yang soleh, kematian adalah awal perjalanan menuju rahmatnya. Untuk dia merasakan nikmat yang dijanjikannya. Namun bagi orang-orang yang fajir, durhaka, kematian awal kesengsaraan, pintu kecelakaan dan kebinasaan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bisa didengar enggak? Dengar dari belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ulangi, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang mengatakan, murra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah yang sedang diungsung oleh para sahabat. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Beliau mengatakan demikian. Lalu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahum minhu. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud al-mustarih? Dan apa lain yang dengan mustarah minhu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min, hamba yang beriman, yastarih min ta'abid dunya. Hamba Allah yang beriman, dia akan istirahat dengan kematiannya dari kesulitan-kesulitan dunia yang dirasakannya. Dari kesengsaraan kehidupan dunia yang dirasakannya. Naam. Kata Rasulullah SAW, ketika jenazah diungsung dan belum mengatakan mustarih wal mustarahu minhu. Yang dimaksudkan mustarih, orang-orang yang istirahat. Itu adalah orang mukmin. Dengan kematiannya, maka dia istirahat. Dari kesengsaraan dunia, dia tidak lagi merasakan. Dari kesulitan dunia, tidak lagi dia dapatkan. istirahat sudah dia, ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang fajir yang durhaka, dengan kematiannya dia meninggal dunia, manusia istirahat dari kejahatannya. Orang-orang yang durhaka ketika meninggal dunia, dengan kematian dia justru orang-orang senang. Karena apa? Istirahat, aman dari gangguannya. Demikian pula wal biladu wasajar wadawab, negara pun aman, pohon, binatang, semua aman. Karena apa? Orang yang bikin kejahatan sudah meninggal dunia. Ya? Ini yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda. Kalau orang mukmin tenang meninggal dunia, dia yang istirahat. Sementara orang-orang di dunia merasa kehilangan dia. Karena apa? Begitu baiknya dia di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, di dalam negaranya, dia adalah seorang yang baik. Seperti para ulama, ketika meninggal dunia, negara menjadi kehilangan sosok ulama, ya, pelita dunia, kehilangan kebaikan yang begitu besar. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau penjahat yang meninggal dunia, maka manusia akan merasa syukur. Ya. Kalau dalam satu kampung, di situ ada tukang mabuk, tukang maling ayam, tukang maling buah-buahan, kok tiba-tiba mati, apa kata orang di kampung? Alhamdulillah, mampus. Kan seneng orang-orang di kampung, ya. Tapi kalau ada orang yang baik di situ, masya Allah, kok meninggal dunia, orang kehilangan, kaget. Fulan meninggal, innalillahi, orang yang baik begitu meninggal dunia. Subhanallah hadirin, ini yang kita cari. Kalau masyarakat dengan kematian kita memuji kita, senang dengan kebaikan yang kita pernah lakukan, sehingga ia kehilangan dengan kematian kita, itu alamat kebaikan yang akan kita dapat di sisi Allah. Seperti pernah jenazah diungsung di depan Nabi SAW. Beliau menanyakan tentang jenazah ini, orang memuji kebaikannya. Dilagi datang lagi jenazah yang lain, orang mencaci kejelekannya. Kata Rasulullah SAW, antum syuhada'ullah fil ar. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Sehingga orang yang dipuji tadi, dia akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Yang dicaci oleh masyarakat akan kejelekannya, ia akan dapatkan kejelekan. Makanya ikhwah, kata Imam As-Sudi ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Muluk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau mengatakan, ai aksarukum lil mauti zikran wasti'dadan wa khaufan wa hadaran. Siapa di antara kalian orang yang paling banyak mengingat kematian, sehingga ia banyak persiapan, ia akan banyak takut dan khawatir dengannya. Hadirin, orang yang sudah menyadari, ingat selalu akan kematiannya, maka ia pun akan selalu bersiap-siap untuknya. Tapi kalau orang yang lalai dari kematian, tidak sadar dirinya akan mati, seakan-akan dia punya nyawa 10. Biar mati satu masih bisa hidup lagi, seakan-akan. Jadi maksiat tok isinya. Na'udzubillah min dalik. Hati-hati. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Seperti disebutkan dalam surat Fatir ayat 37. Waja'akumun nadhir. Dan datang kepada kalian peringatan. Maksud peringatan di sini, para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah Al-Quran. Sudah datang padamu Al-Quran yang memberi peringatan kalian tentang kematian. Juga Ar-Rasul, utusan Allah yang Allah utus kepada manusia yang mengingatkan perkara ini tentang kematian ini. Wakilah dikatakan pula yang dimaksudkan An-Nadhir As-Syaib, yaitu inda kamalil arba'in, uban yang muncul ketika orang umur 40 tahun itu alamat bahwa kehidupannya sudah mendekati ajal. Yang sudah beruban begini, itu tanda-tanda kematian sudah mendekati ajal. Dan sungguh ikhwah, walaupun ya itu bukan satu kepastian secara mutlak, namun salah satu tanda. Uban itu adalah pertanda engkau harus persiapan. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, a'dzarallahu imra'an akhara ayyaha tabala 60 sanah. Allah hanya memberikan uzur pada manusia sampai 60 tahun. Kalau sudah umur seperti ini tidak ada kebaikan baginya, sudah alamat celaka dia. Sehingga Allah menceritakan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah ketika sudah menginjak masuk usia 40 tahun, apa yang mereka lakukan? Lihat dalam surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengkisahkan hamba-hamba yang soleh. Allah katakan, وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Lihat, ini doa ketika orang sudah sampai umur 40 tahun, ia pun berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, ya Allah, anugerahkan kepadaku kemampuan an ashkura ni'mataka, agar bisa mensyukuri semua nikmatmu, allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang engkau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dan anak keturunanku, ya Allah. Lihat doanya begitu bagus. Ya. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku mampu menggunakan nikmat itu untuk melakukan amalan-amalan soleh yang engkau ridhoi, ya Allah. Dan perbaiki aku dan anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, sungguh aku tobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri padamu. Doa ini dihafal. Baca ya ikhwah. Barakallahu fikum. Sebab kata para ulama disebutkan, ya, orang yang ia mendengar nasihat ini, ya, telah muncul padanya uban, sudah sampai 40 tahun umurnya, walam yatub wa yasta'id daril akhirah, ternyata ia belum mau tobat. Dia belum mau tobat. Dia belum persiapan untuk akhirat. Orang yang seperti ini, ya, kata beliau, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri kalau tiba-tiba mati datang menjemput dan dia mendapatkan bencana azab Allah Ta'ala. Ingat ikhwah, barakallahu fikum. Jangan kemudian, Ustaz saya masih jauh, baru 20 tahun, masih setengah lagi. Ya, yang namanya mati itu enggak nunggu 40 tahun. Cuma bagi yang sudah dipanjangkan umurnya, sudah 40 tahun, sudah muncul uban, siap-siap. Karena umur manusia kayak kita semua ini, ya, besok tahun baru, tanggal 1, dikiranya tambah umurnya. Jumlah bilangannya tambah, tapi jatahnya, jatah umurnya nambah atau ngurangi? Kurang. Nah itu yang harus disadari. Jangan kita kebawa kayak orang-orang yang enggak ngerti ilmu agama. Selamat tahun baru, selamat ini, selamat itu, hadirin ingat. Perpindahan waktu ke waktu, bergantinya bulan ke bulan berikut, tahun ke tahun berikut, itu bukan nambah umur. Selamat panjang umur ya. Selamat panjang umur hadirin. Umurmu enggak nambah. Umurmu jumlahnya memang bilangannya yang tambah, tapi jatahnya berkurang. Hati-hati. Semakin kurang jatah, berarti semakin dekat kematian. Kemudian hadirinnya dimulakan Allah. Kejadian kematian menimpa hamba. Ini ada dua. Kalau dia mukmin seperti ini kata Rasulullah SAW. Disebutnya dalam hadis dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, ya, dari riwayat Ibu Dawud, hadis sahih. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal mu'min idha kana finkita'i minad dunya. Sungguh seorang hamba yang beriman, seorang mukmin, ketika dia putus dari dunia menuju akhirat, ya, ketika ajal datang, nazala ilaihi malaikatu minas sama, turun kepada dia malaikat dari langit, dalam keadaan bidul wujuh, malaikat itu putih wajahnya, ka'anna wujuh musam, seperti potongan matahari, wajahnya putih bercahaya, ma'ahum kafan afan jannah, dia membawa kafan dari surga, wahanut, bawa wangi-wangian, baik, ya. Wa ma yatba'u mimma yud'u baina afan. Ya, dia bawa harum-haruman dan kapas dari surga yang sangat harum lembut bersama kain kafan tadi. Untuk apa? Mereka datang duduk dekat kepala orang yang akan meninggal dunia tadi berbaris sampai sejauh mata memandang kata Rasulullah SAW. Dan ini semua terjadi sebelum orang mukmin meninggal. Ya, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, malaikat ini turun diutus Allah untuk menghabarkan kepada mukmin tadi. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Sehingga mukmin ini tenang mendekati ajalnya. Kemudian summa yaji'u malakul maut, datang kepada mereka malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawanya. Hatta yajlis inda ra'sih, ya, malaikat ini duduk dekat kepalanya dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, au ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang baik, hai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridho Allah. Maka kata Nabi SAW, tahruju tasiru kama tasiru kitrah. Ini ruhnya orang mukmin, nyawa orang mukmin ini dia keluar begitu mudahnya seperti ini. Air di gelas ini kita tuang. Gampang atau sulit keluarnya? Gampang. Begitu ruhnya keluar, malaikat yang membawa kain kafan yang putih halus itu tidak membiarkan ruh ini dipegang malakul maut, langsung disambutnya, langsung dibawanya naik menuju langit. Dan malaikat-malaikat penjaga langit semua membukakan pintunya. Mereka berharap dilewatkan depannya dan mereka memujinya. Mereka menanyakannya, "Ruh siapa yang baik ini? Yang harum ini disebut Fulan bin Fulan." Hadirin, inilah orang-orang mukmin. Maka Allah memanggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, Allah mengatakan, hai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Tenang. Sebaliknya kata Nabi, adapun orang-orang kafir, fajir, durhaka, idza kana fi qita'in minad dunya, ketika dia meninggal dunia, putus dari dunia dan menuju akhiratnya, sebaliknya nazala minas sama, nazalahi minas sama, turun kepada dia dari langit malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang kejam, bengis, sadis, sudul wujuh, hitam legam wajahnya, mengerikan. Ma'ahum bilmasu, dan mereka membawa kain yang kasar dari neraka. Subhanallah hadirin, na'udzubillah min dzalik. Ya, duduk sejauh mata memandang, berbaris. Lalu datang malakul maut, yajlis inda ra'si, duduk dekat kepala orang itu. Dan malakul maut dia memaksa ruhnya orang ini untuk keluar. Dikatakan, ya ayatuan nafsul khabisah, hei jiwa yang keji, ukhruji ila sukhti minallah, sahati minallah ghadab, keluarlah engkau menuju murka Allah dan kemarahannya. Maka seketika itu kata Rasulullah SAW, fatafarraqa fi jasadi, ancur-ancur badannya, putus-putus uratnya. Ngeri, sakitnya luar biasa. Nyawanya belum keluar-keluar. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah katakan dalam surat ini, walau tara id yatawaffan ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuku 'adzabal hariq. Allah katakan, seandainya engkau melihat, andaikan saja engkau melihat ketika orang-orang kafir dimatikan oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat, dengan cara bagaimana? Dipukulnya wajah-wajah mereka, punggung-punggung mereka, dan dikatakan, rasakan ini azab yang ngeri. Baru mati sudah digituin. Soalnya apa? Nyawanya suruh keluar, gak keluar-keluar. Sulit. Kenapa hadirin? Kok gak mau keluar? Dia enggan jumpa Allah. Kalau bisa bertahan, bertahan untuk hidup di dunia. Karena apa? Dia kalau keluar dari dunia harus menghadapi azab dan murka Allah. Tapi ingat, sakaratul maut tidak bisa diingkari. Karena Allah katakan dalam surat Al-Hadid, ya, Allah sebutkan, waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakaratul maut dengan benar. Itulah kepastian yang kalian berusaha lari, menghindar. Tapi tidak mungkin manusia akan lari. Ketika sakaratul maut sudah datang waktunya, tetap. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ingat ini semua menimpa kita. Orang-orang kafir dipukul wajahnya, punggungnya, dipaksa keluar ruhnya. Begitu ruhnya keluar, malaikat yang nyambut, malaikat yang ngeri seperti tadi, dan tidak dibukakan pintu langit. Ya, dia dibawa naik, dilempar lagi dari langit, jatuh ke tempat yang jauh. Dikembalikan dia ke bumi. Jelek, dimurka Allah. Ya, dibenci Allah. Maka ikhwan barakallahu fikum, waspadalah. Ingat, dalam keadaan sakaratul maut, keadaan manusia ada dua. Yang pertama, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang maksiat. Ketika sakaratul maut datang, orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, dia hanya berkata seperti ini kata Allah. Dalam surat Al-Mu'minun 99 ayat 100. Ini tentang orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat. Ketika sakaratul maut datang, dia akan berkata, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'inuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan, sehingga ketika datang pada mereka kematian, mereka hanya berkata, rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. supayanya aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Kalla, tak bisa begitu, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong yang dia ucapkan. Dan di belakang mereka barzakh, alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ini dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Ucapan ini adalah ucapan orang-orang kafir yang berangan-angan. Meminta kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia supaya ia bisa taubat dan masuk Islam. Demikian pula ucapan orang-orang yang maksiat di dunia. Ketika mati, dia ingin kembali ke dunia untuk taubat dan beramal soleh. Namun, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah kembalikan mereka ke dunia. Maka kita yang di dunia, yang masih hidup ini, ikhwah, jangan kita mau tobat tunggu mati. Ayo ngaji nanti, nunggu mati mau ngaji. Enggak bisa, ikhwah. Diajak, ayo taklim. Nanti, seakan-akan umur masih bisa sampai nanti. Oh, besok aja, seakan-akan masih sampai besok umur kita. Padahal belum tentu. Sedekah, besok nunggu kaya. Padahal banyak orang kaya juga enggak sedekah. Jangan kita nunggu. Segera dalam beramal. Karena apa ya barakallahu fikum, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Zaman akhir, akhir zaman. Yang kedua, keadaan orang-orang mukmin ketika meninggal dunia sungguh amat sangat gembira, amat sangat bahagia. Kok bisa orang mukmin mati gembira? Benar. Karena Rasulullah SAW belum menghabarkan bagaimana orang mukmin tidak gembira. Sedangkan belum nyawa keluar, malaikat sudah datang. Dan dia melihat itu malaikat. Orang yang di sekelilingnya tidak, tapi dia melihatnya. Ya, malaikat membisikannya. Artinya, Nabi SAW menghabarkan kepada dia. Orang yang sedang satu waktu melihat ada malaikat yang mendatanginya. Sehingga ia pun melihat senang, gembira. Dan malaikat menghabarkan jangan takut, jangan sedih. Gembira dengan surga yang Allah janjikan. Sehingga kata Nabi, beliau menghabarkan dalam hadis. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang jumpa Allah, barang siapa yang senang jumpa dengan Allah, Allah senang jumpa dia. Dan barang siapa benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Bagaimana maksudnya? Beliau mengatakan, al-mu'min idha hadarahul maut, itu orang mukmin ketika hadir kematiannya, datang waktu matinya, busyira biridwanillah wa karamatihi, diberitakan kabar gembira dia dengan ridho Allah dan kemuliaan yang Allah berikan. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, tidak ada sesuatu pun bagi mukmin itu yang lebih dia cintai dari apa yang di depannya. Ya? Tidak ada yang lebih dia sukai dari yang di depannya. Dia lebih suka dengan surga Allah. Makanya dia meninggal dunia tenang. Walaupun dia pisah dengan istri yang dia cintai, dengan anak-anak yang dia cintai, dengan harta yang dia sukai, orang tua yang dia cintai, dia tidak takut, tidak sedih, karena ada ganti surga Allah untuknya. Bidadari menantinya, nikmat surga disiapkannya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini bagi mukmin. Ya, maka dia senang jumpa Allah. Karena apa? Orang mukmin selama di dunia dia beribadah kepada Allah, lima waktu dia jalankan sholatnya, dia tegakkan sholat, malam dia bermunajat tahajud, dia berpuasa, dia berhaji, bersedekah. Itu semua dia lakukan karena cintanya kepada Allah, sehingga sudah semestinya kayak antum. Ketika cinta orang tua, begitu waktu tiba, ya, antum di perantauan umpamanya, begitu saatnya pulang ketemu orang tua, senang apa sedih? Pasti senang. Kenapa? Yang namanya orang yang saling mencintai, ketemu dengan yang dicintai, senang. Allah mencintai mukmin, mukmin mencintai Allah. Ya, ketika waktu ketemu dia dengan Allah, waktu kematiannya datang, sungguh mukmin amat sangat senang. Itulah maka ihwa barakallahu fikum. Sebaliknya, wa ammal kafir, kata Rasulullah SAW, adapun orang-orang kafir, idha hadara bushira bi'adzabillah, ketika datang kematiannya, diberitakan kepada dia tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Orang-orang kafir, ketika meninggal dunia, diberitakannya kepada dia azab Allah, ancaman Allah, maka tidak ada yang dia suka. Ya? Tidak ada yang dia benci, saya maksudkan. Tidak ada yang dia benci, saya di depan. Dia paling benci untuk menghadapinya. Dia benci jumpa Allah. Seperti di dunia, dia benci dengan syariatnya. Benci dengan orang-orang yang menjalankan syariatnya. Dia musuhi hamba-hamba Allah yang beriman. Begitu dia menghadap penguasanya, apa yang terjadi? Ketakutan sudah menyelimuti dirinya. Ya, kengerian telah menyelimuti dirinya, namun tak bisa lari. Sampai kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al Khudri, ya, dari Abu Dawud, dari Abu Sa'id Al Khudri, riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Al Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Innal janazata idza tamaha rijal," itu jenazah yang diungsung oleh manusia, ya, ketika diangkat jenazah oleh orang-orang yang takziah, in kanat sholihatan, kalau jenazah yang diangkat itu baik, orang sholih, ini jenazah ruhnya akan mengatakan, qaddimuni, cepat engkau antar aku, cepat, dia mau cepat-cepat sampai dikubur. Namun in kanat ghairu sholihatan, kalau dia ternyata jenazah ini bukan orang yang soleh, dia akan berkata pada keluarganya, ya, ya waila aina yadhabu nabiya, celaka, kemana kalian akan membawa ini? Dia menjerit. Kata Rasulullah SAW, yasmau sautaha kulla syai'in ilal insan. Jeritan dia ini didengar semua makhluk kecuali manusia. Lau sami'al insan la sa'iqa. Kalau manusia mendengar teriakannya ini, pingsan. Lihat ihwa barakallahu fikum. Ya. Ini perjalanan manusia. Perpindahan dari dunia menuju alam barzakh. Coba lihat, ini perjalanan akan kita lalui semua. Hanya kita tidak tahu kita dalam posisi di mana. Apakah kita termasuk mukmin ataukah kita termasuk asin yang maksiat? Apakah kita masuk husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kita tidak tahu. Mohonlah kepada Allah husnul khotimah, istiqamah di atas iman dan hadirnya dimuliakan Allah. Lihat jenazah, maka disyariatkan ketika seorang mengungsung jenazah, kata Nabi SAW, asyiu bi janazatikum, kalian percepat dalam mengantar jenazah ke kuburan. Kenapa? Kalau dia orang soleh, maka engkau mempercepat kebaikannya. Kalau dia ternyata orang yang jelek, fajir, durhaka, engkau akan segera lepas tanggung jawabmu dari pundakmu, sudah segera lepas. Tidak lagi engkau pikul lama-lama, cepat antar. Itu hadirin, ya, beliau mengingatkan kepada kita supaya apa? Ihwa barakallahu fikum, mempercepat perjalanan mengantar jenazah. Kalau dia baik, cepat ketemu dengan kebaikannya. Kalau dia jelek, maka lepas dari tanggung jawabmu, urusan dia sudah dengan Allah. Sehingga ihwa barakallahu fikum, nasihatkan pada diri, keluarga dan saudara kita, ini semua alam yang akan dilalui. Dan hanya ada dua keadaan manusia, senang jumpa Allah atau benci jumpa Allah. Ya, kalau kita tidak punya salah, ketemu dengan orang yang jaga maaf-maaf. Ya, kita enggak melanggar, ada polisi operasi. Kita jalan tenang apa takut? Tenang, surat-surat lengkap, motor lengkap, semuanya lengkap, ada operasi gabungan sekalian. Tenang, tapi kalau orang sudah merasa dirinya punya salah, saya enggak bawa SIM, motornya baleng, ininya kira-kira lari atau terus? Hah? Lari atau terus? Kalau bisa lari, lari. Ya. Pasti sudah merasa, "Uh, ada operasi." Ya itu sih. Ini baru urusan dunia yang bisa dinego. Coba, kalau urusan mati ya ikhwah, mau nego ke siapa? Malaikat sabar dulu, saya mau tobat dulu, bisa begitu? Enggak bisa. Hati-hati ikhwah. Barakallahu fikum. Jadi, beliau menggambarkan kalau dia mukmin, tenang. Kenapa? Persiapannya lengkap, ya. Istiqomah dia di atas imannya. Dosa-dosanya dia sudah taubat. Kebaikannya banyak. Sehingga tenang jumpa Allah. Tapi orang yang banyak dosa, fajir, durhaka, kafir, dosanya melimpah, kebaikannya tidak ada, taubatnya belum, ya otomatis. Karena dia datang untuk disiksa. Kalau bisa lari-lari, tapi apa daya. Nyawa harus keluar dari jasad, mati harus dilalui. Tidak bisa kembali ke dunia. Menjeritlah dia ketika diungsung jenazahnya ke kubur. Hanya kita manusia tidak dengar. Andaikan dengar, kata Nabi SAW, pingsan. Saking kerasnya teriakan itu. Ini keadaan manusia saat sakaratul maut. Dan ya fila barakallahu fikum, manusia ada dua. Saat kematiannya, satu golongan yang su'ul khotimah, jelek kematiannya. Yang satunya husnul khotimah, baik kematiannya. Yang kita bahas su'ul khotimah dulu. Kita tidak tahu yang mana kita. Perhatikan ikhwah, orang-orang yang su'ul khotimah ini orang yang tidak persiapan untuk mati. Tiba-tiba mati. Dia belum siap. Siapa mereka? Ada dua tingkatan. Yang paling berat, yang golongan su'ul khotimah paling berat itu adalah ayyamuta ala syirkin au kufrin. Orang yang mati dalam kondisi kafir atau syirik. Ini paling berat. Orang mati dalam keadaan musyrik, kafir. Ini paling berat. Kenapa? Amalnya semua kebaikannya lenyap. Tidak ada nilainya. Ya. Dosanya tidak diampuni. Dosa sebanyak itu semua tidak satu pun yang diampuni. Kebaikan seberapapun semua lenyap, tidak ada satu pun yang didapati. Ini siapa? Musyrik. Orang-orang kafir. Atau yamutu jahidan asyakan fi dinil Islam. Yang berikutnya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia menentang atau dia menyangsikan ajaran Islam. Dia sangsi, meragukan, tidak meyakini kebenaran Islam atau menentang. Nah, hadirin, ini yang kita takut dan kita sedih. Di zaman kita ini karena kejahilan merajalela di tengah-tengah muslimin. Sehingga banyak dari saudara kita yang belum mengenal ajaran Rasul, sunnahnya Rasul SAW. Akhirnya mereka banyak terjerumus dalam tindak penentangan kepada syariat. Betul? Seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man jahila syai'adahu. Orang kalau enggak ngerti sesuatu dia akan memusuhi. Sama. Kenapa muslimin di zaman kita banyak membenci sunnah, banyak antipati sunnah, bahkan memusuhi sunnah dan ahlus sunnah? Karena belum mengerti. Dan kalau mati dalam keadaan seperti ini, ngeri. Su'ul khotimah, hati-hati. Atau tarikan li sholat. Mati dalam keadaan dia meninggalkan sholat. Orang enggak sholat, mati. Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Keadaan yang kedua lebih ringan maksudnya. su'ul khatimah tapi lebih ringan, yaitu ayyamuta 'alal Islam lakin yamutu musirran 'alal ma'asi. Mati dalam keadaan Islam dia, bukan kafir, bukan syirik, tapi terus-terus dia lagi maksiat. Matinya sedang bermaksiat kepada Allah dan dia belum tobat. Hadirin, mati sedang maksiat belum tobat. Baik maksiat pelanggaran syariat seperti bid'ah atau maksiat pelanggaran yang lainnya seperti zina, ya, mencuri, berjudi, ya. Orang mencuri ketahuan masa digebukin mati. Copet ketahuan masa digebukin mati. Lagi maksiat mati, hadirin, auzubillahi min dzalik. Atau lagi mabuk, tahun baru, malam tahun baru, dengan motor rame-rame, tabrakan, mati. Lagi minum khamar. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Jadi kita orang Islam mestinya menyadari, kita punya yang lebih baik. Jangan terbawa yang tidak benar. Ya? Ngeri. Berikut ini coba kita lihat. Kata Syekh Ta'ala, su'ul khotimah ini ada beberapa sebab yang kita harus perhatikan. Jangan sampai menimpa diri kita. Di antaranya, sebab-sebab su'ul khotimah yang pertama adalah fasadul i'tiqad. Sebab-sebab su'ul khotimah yang pertama adalah fasadul i'tiqad. Rusaknya akidah. Sebab rusaknya akidah. Ini penyebab pertama. Biarpun muslim, mukmin, kalau akidahnya rusak, terjerumus ke dalam kesyirikan. Akibatnya su'ul khotimah. Mukmin, tapi keliru manhajnya, ya, terjerumus ke dalam pelanggaran dosa besar. Seperti orang-orang murji'ah yang menganggap orang kalau sudah syahadat imannya sempurna biar enggak sholat. Karena ketaatan tidak menambah iman, begitupun maksiat tidak mengurangi iman. Iman yang penting ucapan syahadat. Yang penting sudah ucapan syahadat sempurna imannya. Ya, yang seperti ini akidahnya rusak. Akhirnya dia enggak sholat. Mau apa sholat? Orang nambah mlebu surga. Orang nambah, ya, pahala. Maksiat, orang nambah dosa. Bebas hidupnya. Nah, apa benar hidup kayak gini? Ya enggak benar. Dia yakin dirinya masuk surga kenapa? Islam. Sudah syahadat. Hadirin, ini yang ngeri. Rusak akidah, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak segalanya. Jadi su'ul khatimah akhirnya. Jadi yang pertama ya, sebabnya su'ul khatimah itu rusak akidah. Sampai coba lihat, perhatikan orang-orang khawarij. Itu kan karena akidah yang rusak sampai mereka membunuh saudaranya sesama mukmin. Karena rusak akidah khawarij, teroris itu. Syiah rusak akidahnya, jadi mereka keluar dari Islam, kafir. Ya. Semua penyebab kerusakan adalah akidahnya rusak. Yang kedua, sebab su'ul khatimah yang kedua, israru al ma'asi. Terus-terus dalam maksiat. Tidak mau tobat. Sulit untuk tobat, terus-terus maksiat. Dan hadirin, kemaksiatan yang seperti ini biasanya kemaksiatan yang berkenaan dengan kebid'ahan. Karena apa? Orang yang melakukannya menganggap itu satu kebaikan. Amalan bid'ah yang dilakukan itu dianggap satu kebaikan. Sehingga dia tidak mau meninggalkan. Bahkan mati-matian mempertahankan. Betul? Mati-matian dipertahankan. Karena apa? Ini bid'ah hasanah. Itu. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Padahal kebid'ahan itu termasuk perbuatan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Sebab ia beribadah tidak sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia merasa sudah berbuat sebaik-baik amal. Dan ini sulit untuk taubat. Beda lagi dengan maksiat-maksiat seperti zina, judi, mabuk, ya, mencuri. Mereka ketika melakukan perbuatan maksiat ini, ditegur, sadar, iya salah. Tidak ada orang berzina mengaku baik, benar, ngaku salah. Orang dia mabuk, ngaku saya baik, benar, tidak, ngaku salah. Ya, dihukum sadar, mau tobat katanya. Ya, mau ninggalkan. Tapi, ya, kalau pelaku-pelaku bidah, tidak bisa. Malah dia merasa benar, ini yang repot. Ya, makanya hati-hati, akidah itu. Yang ketiga, penyebab su'ul khatimah, di samping terus-terus maksiat, yang ketiga, suluku tariq ahlul a'wijaj. Dia menempuh jalan orang-orang yang menyimpang. Dia menempuh jalan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Hati-hati. Jangan salah jalan. Menuju Allah hanya satu jalannya, siratal mustaqim. Yang telah ditempuh para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Satu jalan mereka. Jangan salah jalan. Yang keempat. At-ta'alluq bid-dunya wa ibadatuha. Terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia. Menjadi budak dunia. Ini yang menjadi sebab su'ul khatimah. Kayak Qarun, terlalu cinta dunia. Fir'aun, terlalu cinta jabatan. Abu Lahab, terlalu cinta gengsi dengan kedudukan. Abu Jahal. Nah, kita mau jadi abu siapa? Jangan ikut Abu Jahal, jangan ikut Abu Lahab. Ikutilah Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tunduk pada Allah. Ingat ikhwah. Ini orang-orang yang sebagai contoh kita sebut tadi, Fir'aun, cinta jabatan. Begitu dahsyatnya penentangannya kepada Musa. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu dahsyat permusuhannya kepada Nabi. Jangan kita ikut yang seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu semua karena apa? Cintanya kepada dunia luar biasa. Ya. Sampai-sampai beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ikhwah barakallahu fikum, kalau perkara dunia hendaknya kalian lihat orang yang dibawa kalian supaya kalian bisa syukur. Tapi kalau perkara agama lihat orang yang di atas kalian, ya, supaya kalian bisa bersabar mengikutinya. Jangan dibalik. Ya, maka orang yang dia, kata Rasulullah SAW, khoslatani mangkana bihima, dua perkara, barang siapa dua perkara ada pada dirinya, katabahullahu syakiran sabiran, Allah akan mencatat dia sebagai orang yang syukur, orang yang sabar. Mana itu? Yang pertama, kalau dia memandang agamanya lihat orang yang di atasnya, dia mengikuti jejaknya, dia pandang para sahabat, para tabiin, dia ikuti jejaknya, dan memandang dunianya dia lihat orang yang di bawahnya, sehingga ia akan memuji Allah, alhamdulillahilladzi faddalani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku lebih dari dia. Dia mandang orang di bawahnya. Orang yang seperti ini hidupnya Allah jadikan dia syakiran sabiran. Dicatat dia orang yang pandai syukur, orang yang bersabar. Sehingga matinya husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau dua perkara ini tidak ada pada dirinya, Allah tidak akan mencatat dia orang yang syukur, orang yang sabar. Siapa dia? Memandang agamanya, dia bandingkan orang yang di bawahnya. Masih mending saya sholat dua kali sehari semalam. Dia gak sholat. Gitu loh. Dibandingkan orang ya di bawahnya. Masih mending saya ngaji sebulan sekali, enggak pernah ngaji dia. Hadirin, jangan membandingkan yang di bawahnya. Lihat para sahabat. Ini orang yang enggak syukur, enggak sabar. Terus kalau ngelihat dunia, dia lihat yang di atas. Sehingga dia ambisi untuk mengejar dunia seperti teman-temannya yang papan atas. Dia ingin meningkatkan level atas supaya dia mengikut bisa melambungnya. Orang yang seperti ini tidak dicatat Allah sebagai sakiran sobiran, tidak. Dan sebab kecintaan pada dunia memburunya, terus mengejarnya. Dia tidak mendapatkan. Rusak agamanya, jadinya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, nisyanul akhirah. Sebab su'ul khatimah itu adalah nisyanul akhirah. Dia lupa akhirat. Dia lupa akhirat. Ya. Lupa akhirat sehingga dia tidak bersiap-siap. Kayak antum mamanya lupa kalau besok mau berangkat. Lu Mas, kamu besok berangkat? Oh iya kah? Kaget. Ya, tapi kalau orang sudah tahu persiapan kayak gitu. Sama orang yang siap-siap karena tidak tahu kapan ajalnya, selalu dia bersiap. Beramal soleh. Persiapan selalu. Jangan-jangan sebentar dipanggil. Siap selalu. Nah, yafillah barakallahu fikum, yang heran. Manusia ini mengeluh kepada manusia, mengeluhkan Allah Ta'ala. Dia tidak malu. Allah sudah memberi dia rizki kepadanya siang malam terus menjaganya. Masih mengadukan Allah kepada manusia. Itu apa? Menyampaikan keluhannya, curhat. Saya ini lagi susah, saya ini lagi begini. Ya, seakan-akan Allah enggak memberi rizki. Ini orang-orang yang lupa Allah, lupa akhirat, hadirin. Terus yang keenam, termasuk sebab su'ul khatimah adalah murafaqah ashabus su', berteman dengan teman-teman sahabat-sahabat yang jelek. Yang menjadikan ia mati berteman dengan mereka. Hati-hati. Berteman dengan teman-teman yang jelek sampai dia mati bersama mereka. Hati-hati. Ini su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW, carilah teman yang soleh. Kata beliau, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin. Mengapa? Kalau temanmu itu mukmin, ketika engkau lalai, dia akan ingatkan, Mas, sudah waktu zuhur, ayo kita sholat. Waktu asar diingatkan, Mas, asar, yuk kita sholat. Ada taklim di SMS, Mas, nanti taklim. Ya gitu. Ingatkan. Ini keuntungannya. Tapi kalau engkau berteman dengan teman-teman yang jelek, agamanya rusak, engkau akan kebawa. Ya. Karena mereka pasti akan mempengaruhi dirimu. Seperti Heraklius, Kaisar Romawi. Walaupun dia membaca surat dari Nabi dan tahu ini kebenaran Nabi. Apalagi Abu Sufyan datang ditanyai tentang bukti kebenaran diutusnya Nabi sudah nyata. Namun sayang teman duduknya dari pastor-pastor pendeta-pendetanya Heraklius ini yang menjadi pejabat-pejabat tertingginya Romawi ini. Mereka tidak ingin kalau kaisarnya ini berpindah agama mengikuti Nabi. Karena mereka merasa sudah mulia, sudah mendapatkan kemewahan. Ya, tidak ingin. Akhirnya kebawa teman duduknya sampai menjadi kafir matinya. Beda dengan ya, Raja Najasyi. Karena hidayah Allah sudah berikan petunjuk. Hadirin, Masya Allah, kokoh di atas petunjuk. Mati Islam sampai Nabi sholatkan gaib untuk dia. Nah, kemudian yang wabillah barakallahu fikum, ini tentang su'ul khatimah. Yang kedua adalah orang yang mati husnul khatimah. Orang yang mati husnul khatimah itu kata beliau adalah allati takunu lil mu'minina al muwaffiqin. Mereka adalah orang-orang mukmin yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia mati dalam keadaan masih istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Dia mendapatkan husnul khatimah. Seperti mereka orang yang mati dalam keadaan perang. Fisabilillah. jihad di jalan Allah, atau dia meninggal dalam keadaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, atau dia meninggal dunia dalam keadaan sedang berhaji, berumrah lillahi ta'ala. Lihat, orang-orang ini yang mati syahid, benar-benar syahid, dia dimuliakan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Imam Mujahid tentang orang yang paling ringan kematiannya adalah orang yang mati dalam perang di jalan Allah. Orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya nyawa keluar. Husnul khatimah, sampai dia mati dikubur dengan pakaiannya tidak dimandikan. Orang mati dalam perang. Sebab apa? Nanti dia di hari kiamat bangkit dalam keadaan seperti ketika dia mati. Luka masih menganga, ngalir darah tapi baunya kasturi. Dan ini bukti bahwa dia adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Demikian pula orang-orang yang mati sedang haji umrah, ikhlas lillahi ta'ala, meninggal dunia masih pakai pakaian ihram, beliau merintahkan kafani dia dengan kain ihramnya 2 lapis. Karena apa? Nanti dia dibangkitkan dari kiamat mulabbian, dalam keadaan dia bertalbiyah, masih seperti ketika orang talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, contoh-contoh maksudnya orang-orang yang husnul khatimah. Lalu bagaimana dengan orang yang mati hancur badannya dengan bom bunuh diri? Hadirin, salah akidahnya. Rusak akidahnya. Tidak ada orang mati bunuh diri itu syahid. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang syahid kok matinya bunuh diri itu tidak masuk. Maka ingat, yang husnul khatimah orang yang mati syahid di jalan Allah. Atau dia sedang pergi melakukan amalan soleh, berdakwah menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, atau sedang menunaikan ibadah, sedang sholat, tiba-tiba meninggal dunia. Itulah maka ikhwah, kenapa kita harus berusaha koreksi diri, seakan-akan ibadah yang kita lakukan ini terakhir, sehingga kita hati-hati. Nah, ini perjalanan kita sudah sampai ajal, kematian. Nah, setelah orang meninggal dunia, berpindahlah ia, diungsung jenazahnya masuk di kubur. Apa yang terjadi di kubur ya ikhwah? Berikut sebagai penutup. Zuhur jam berapa? Berapa menit lagi? 6 menit. Baik, kita bacakan satu hadis dulu. Setelah manusia dalam kubur, kita simak hadis berikut ya ikhwah. Apa yang terjadi di kubur? Tentunya kita semua saksikan penguburan orang. Begitu sempitnya kubur yang tempat orang disemayamkan. Digalinya 1 meter kali 2 meter baru dibikin lubang di pinggir sedikit itu, dimasukkan, ditutup dengan papan, ditimbun lagi dengan tanah. Sempit, gelap. Itu secara kasat mata kubur seseorang. Taib, kita lihat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Amirul Mukminin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu berjalan bersama sahabat-sahabatnya, tiba sampai ke sebuah kuburan, beliau berhenti. Menangislah Amirul Mukminin Utsman bin Affan sampai jenggotnya basah. Sehingga para sahabatnya berkata, "Ya Amirul Mukminin, tudzakkirul janna wan nar wala tabki." Ya Amirul Mukminin, engkau diingatkan surga neraka, engkau tak menangis seperti ini. Ya, wa tudzakkirul qabr fatabki, engkau diingatkan kubur, engkau menangis sampai begini, jenggotnya basah maksudnya. Maka Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwal manazil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'da aysar minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'da ashaddu minhu." Kubur ini adalah awal persinggahan menuju akhirat. Jika orang di kubur ini selamat, dia akan dapatkan kemudahan-kemudahan sesudahnya. Surga akan mudah dia dapatkan. Tapi jika ia tidak selamat dari kubur ini, maka sesudahnya berat azab demi azab dia rasakan. Menangis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dan ingat ikhwan, setiap kita pasti akan merasakan gelapnya kubur, himpitan kubur. Ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri, lan naja Sa'ad ibn Mu'ad." Andaikan ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, tentunya selamat Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Dia termasuk pahlawannya dari kalangan Ansar yang awal-awal masuk Islam, dan dia ikut dalam perang Badar, ya, perang Uhud. Dia tokoh Ansar. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, dia adalah orang yang saleh, perjuangannya luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad, berguncang arsy Allah Ar-Rahman dengan kematian Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan ketika diungsung jenazahnya, orang-orang merasa betapa ringan jenazah ini. Ya? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kok ringan? Innal malaikata hamalathu. Karena malaikat yang mengungsungnya. Luar biasa. Kesolehannya sampai seperti itu keadaan dia. Itu saja masih dia rasakan gelapnya kubur. Sampai nanti datang malaikat yang menanyakan pertanyaan dalam kubur. Menguji seseorang di kubur. Kalau ia bisa menjawab pertanyaannya, baru akan dirubah. Kuburnya berubah, diluaskan sejauh mata memandang, diberi cahaya yang terang, dirubah menjadi taman yang hijau, dibukakan pintu ke surganya kalau dia selamat di kubur. Kubur akan berubah menjadi raudhatun hadra, taman yang hijau, indah, cahayanya terang, dibukakan pintu ke surga. Nikmat kubur dia rasakan sehingga ia berdoa kepada Allah. Karena tidak bisa dia masuk surga kecuali nunggu kiamat. Maka ini orang berdoa, ya Allah cepat sudah kiamat. Tapi sebaliknya kalau orang dikubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kuburnya akan menghimpitnya. Dia dililit oleh ular-ular dalam kubur dan dipatuk kepalanya. Kemudian dibukakan pintu neraka untuknya siang malam pagi sore. Dia lihat neraka begitu ngerinya. Uap panasnya menyengatnya. Sehingga orang ini sudah sengsara di kuburnya. Nanti kiamat datang, pindah ke neraka yang lebih ngeri. Orang ini berdoa, ya Allah jangan kiamat, ya Allah jangan kiamat. Karena kubur saja sudah berat azabnya, apalagi di neraka. Kita yang mana ikhwah, kita tidak tahu. Maka bersiaplah. Jangan sampai kita tidak ada persiapan, lalu kesengsaraan yang kita dapatkan. Sungguh antum bisa rasakan di dunia. Antum berjalan pergi ke Jakarta saja mamanya, persiapan tiketnya sudah pegang, uangnya cukup, bekalnya cukup, senang. Tapi kalau antum gak punya bekal, bingung. Betul? Apalagi ini menghadapi alam seperti ini, ikhwah. Betul? Taib. Ikhwah barakallahu fikum. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Insya Allah besok sore kita akan lanjutkan insya Allah. Tentang bagaimana seorang setelah bangkit dari kuburnya. Apa yang akan dialaminya? Semoga Allah beri kita kemudahan untuk melanjutkannya. Dan semoga Allah membimbing kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila hilaf dan kekurangan. Kita tutup subhanakallah bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.